Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari daurah tajwid yang keempat pada sesi yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya kita bersama-sama telah menyelesaikan mukaddimah dari pembahasan ahkamun nunis sakinah wa tanwin, dan insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kepada ahkam yang muncul dari ahkam yang terlahirkan dari pertemuan nun sakinah ataupun tanwin dengan huruf-huruf hijaiyah yang lainnya kecuali al-alif. Hukum tersebut adalah al-idhar. Nah, kembali melihat kitabnya. Al-fasl al-awwal al-idhar. Fasal yang pertama yaitu al-idhar. Kata al-idhar bila dilihat dari sisi bahasa, maka kata al-idhar lughatan al-bayan, secara bahasa maknanya adalah al-bayan. Azhar, azhartu syai, azhartu syai'an ay bayantuh. Naam. Kata al-idhar dari tinjauan bahasa maka maknanya adalah al-bayan, menjelaskan sesuatu, menampakkan sesuatu. Azhara ay abana, menampakkan. Wastilahan, adapun makna secara istilah, tentunya yang diinginkan di sini adalah istilah ilmu tajwid, bahwa al-idhar maknanya adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi ghunnatil harfi al-mudhar. Al-idhar pengertiannya secara istilah syar'i atau istilah tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf sesuai makhrajnya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan tanpa memanjangkan suara ghunnah pada huruf yang diizharkan. Al-harfil mudhar maknanya huruf yang diizharkan. Nah, yang dimaksud dengan huruf yang diizharkan di sini adalah nun. An-nun sukun ataupun tanwin. Ini dimaksud dengan al-harful mudhar. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, inilah definisi dari kata al-idhar bila dilihat maknanya secara istilah ilmu tajwid. Nah, perhatikan di layar. Coba kita kembali kepada ta'rif yang disebutkan tadi dan contoh yang ada di layar kita. Kita hendak mengkaitkan makna yang tersebut pada definisinya dengan aplikasi secara praktek ataupun pada contohnya. Perhatikan di sini disebutkan bahwa izhar itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf sesuai dari makhrajnya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Contoh, perhatikan layarnya. Man aman. Nah, mana yang dimaksud dengan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya? Yang dimaksud adalah nun sukun dan huruf al-idhar yang datang setelahnya. Para contoh kita di sini adalah huruf hamzah. Maka idhar itu adalah mengeluarkan setiap huruf dari nun sukun ataupun tanwin. Demikian pula huruf idhar setelahnya dikeluarkan masing-masingnya dari makhrajnya. Difahami? Naam, nun sukun makhrajnya di mana? Tarafu al-lisan al-amamiyah, ujung lidah kita. Naam. Demikian pula hamzah, di mana makhrajnya? Di al-halq, tenggorokan. Maka al-idhar itu adalah bacaan yang mengeluarkan setiap huruf sesuai dari makhrajnya. Nah, ini makna penggalan pertama. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Min ghairi ziyadatin fi ghunnatil harfil mudhar, dengan pembacaan yang dengan tanpa menambahkan panjangnya gunnah yang semestinya pada huruf al-muzhar yang diizharkan. Telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan huruf yang diizharkan di sini adalah nun sakinah, huruf nun as-sakinah ataupun tanwin. Berarti pada bacaan al-izhar, selain kita mengeluarkan setiap huruf yang terkait dari makhrajnya, maka kita pun tidak diperkenankan menambah panjangnya gunnah yang ada pada nun sukun ataupun tanwin. Fahami? Nah, sehingga dibaca man aman. Tidak boleh ada seorang membaca dengan memanjangkan suara gunnah yang ada pada nun sukun tersebut. Jangan dibaca man aman. Nah, berarti ini taqwil al-gunnah. Nilai asih. Ini tidak, tidak boleh. Salah baca seperti itu. Ya. Nah, nah, dari definisi yang kita sebutkan tadi, min ghairi ziyadatin fi ghunnatil harfil mudhar, ini mengisyaratkan kepada kita kelirunya sebagian orang yang mengarang, menulis kitab tajwid, ya, ketika ia menyebutkan definisi dari al-idhar, maka ia mengatakan na'am bi ghairi ghunnah. Na'am, bukan min ghairi ziyadah, tapi bi ghairi, min ghairi ghunnah, dengan tanpa gunnah. Ini keliru. Ini keliru. Kalau kita dapati, kita membaca buku yang demikian ta'rifnya, min ghairi gunnati harfil mudhar, dengan tanpa menggunnahkan, mengeluarkan gunnah pada huruf yang diizharkan itu nun, ini definisi yang keliru. Nah, dan kurang. Mengapa? Karena nun sukun dia memiliki sifat yang lazimah, sifat yang senantiasa menyertainya, yang tidak akan terpisah dengannya. Nun sukun demikian pula mim, itu apa? Al-ghunnah. Al-ghunnah. Nah, sehingga pada bacaan al-izhar sekalipun kita juga diminta dan dituntut untuk mengeluarkan suara ghunnah yang ada pada nun, namun dengan kadar ghunnah yang sesuai dengan huruf nun tersebut. Sekarang huruf nun berharakat, dia sukun, maka ia menempati urutan ghunnah yang nah, yang ketiga. Karena panjang ghunnah itu memiliki 4 tingkatan. Ya. Nah, sehingga ghunnah pada nun sukun itu tetap akan ada. Bukan ketika kita izharkan, kita jelaskan suara nunnya, bukan kemudian maknanya menghilangkan suara ghunnah yang ada pada nun. Ini pemahaman yang keliru. Difahami? Kita jelaskan tadi sebabnya apa ya? Nah. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, yang dimaksudkan adalah untuk kita tidak menambahkan panjang ghunnah pada nun sukun dari panjang yang semestinya. Naam. Ya. Nun sukun yang ada tetap harus ada keluar ghunnahnya. Man aman. Perhatikan. Man an ini ghunnah yang keluar dari khaisum. Ini yang keluar, yang harus ada, namun tidak boleh dipanjangkan. Ini yang dilarang. Faham ya? Nah, sehingga pembahasan al-izhar bukan maknanya dia tanpa ghunnah, tapi yang diinginkan adalah dengan tanpa memanjangkan suara ghunnahnya. Difahami? Baik. Sehingga bila kita mendengar atau mendapati, kita telah mengetahui kekeliruannya dan alasan mengapa pendapat seperti itu keliru. Baik. Huruf-huruf al-izhar, huruf-huruf dhamir yarji' ila al-izhar. Hurufuhu al-ahrufil halqiyyat sittah, al-ahrufil al-halqiyyat sittah. Maka huruf-huruf izhar itu adalah huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf tenggorokan yang keluar dari tenggorokan yang 6 jumlahnya. Apa saja? Wahia al-hamzatu wal-ha'u wal-ainu wal-ha'u wal-ghainu wal-kha'u. Ini telah berlalu ya, telah lewat pembahasannya di awal-awal daurah. Pada pertemuan yang lalu telah selesai kita dengan taufik naam dari Allah Azza wa Jal pada pembahasan makharijul huruf. Naam. Nah, sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, inilah keenam dari huruf-huruf izhar. Ya. Keenam dari huruf-huruf al-izhar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa huruf-huruf al-izhar itu adalah huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Sedikit memurojaah, mana yang dimaksud dengan halqiyah tersebut? Mana yang dimaksud dengan tenggorokan? Apakah tenggorokan itu mulai dari sini, cekukan yang berada pada batas leher dan dada, atau pada tekak kita dimulai. Maka yang benar batas al-halq, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan adalah dimulai dari tempat keluarnya atau tempat beradanya pita suara kita. Disitulah mulainya ya huruf-huruf halqiyah. Nah, dan pita suara itu tempatnya kurang lebih dekat dengan tekak yang menonjolin. Di sini nanti akan terbagi menjadi tiga ke atas. Ya, ada aqsa, ada wasat, ada apa? Naam. Ada ujungnya. Ada pangkal, tengah, ujungnya. Yang keluar dari tiga tempat ini huruf-huruf halqiyah. Naam, nah. Sekarang timbul sebuah pertanyaan. Di balik pertanyaan ini ada faedah yang kita inginkan. Pertanyaannya, mengapa apabila nun sakinah, nun as-sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqiyah tersebut, maka nun an-nun as-sakinah ini harus diizharkan? Mengapa hukum yang muncul darinya adalah idhar? Mengapa demikian? Maka jawabannya pada dua perkara, pada dua poin. Yang pertama, para ulama tajwid menjelaskan bahwa hukum asal, perhatikan ini, hukum asal dari dua huruf yang bertemu, hukum asalnya adalah al-idhar. Hukum asalnya adalah al-idhar, mengizharkan kedua huruf yang saling bertemu tersebut. Apa maknanya mengizharkan? Mengeluarkannya masing-masingnya dari makhrajnya. Tidak dileburkan kepada huruf yang kedua, tidak diganti atau yang semisalnya. Tapi hukum asalnya adalah kedua huruf tersebut harus diizharkan. Ini hukum asal dari pertemuan dua huruf. Ya, ini hukum asalnya. Kemudian bila hukum asal pertemuan dua huruf apapun itu, perhatikan ini, apapun itu, enggak terbatas pada nun sukun ketemu dengan yang lainnya saja, enggak. Bahkan setiap huruf ketemu huruf selain nun sukun juga harus izhar, dan ini hukum asal. Ya. Nah, kemudian tidaklah pertemuan antara dua huruf apapun itu ya dipalingkan dari hukum asalnya. Apa hukum asalnya ini? Al-izhar, kecuali untuk mendapatkan kemudahan, ar-ruju' ilal ashal, kecuali karena ingin mendapatkan keringanan dan kemudahan. Sehingga apabila ada kedua huruf yang bertemu kemudian hukumnya dipalingkan dari izhar kepada idgham, kepada al-qalb, kepada al-ikhfa, sejatinya itu semua dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kemudahan dalam al-ashal, di dalam mengucapkan, melafazkan kedua huruf tersebut. Nah, ya, itu saja maksudnya. Nah, ya. Nah, sekarang contoh, ada nun sukun ketemu ya. Nun sukun ketemu ya pada kata man ya'mal, man ya'mal. Secara hukum asal nun sukun ketemu ya ini secara hukum asal ya, hukumnya apa ini? Hah? Mana judulnya? Tadi sudah kita jelaskan bahwa hukum asal pertemuan dari dua huruf itu apa? Al-Izhar. Contoh. Ya. Bertemu antara nun sukun dan ya. Ya. Diikuti di sini. Hukum asalnya apa ini? Al-Izhar. Ini hukum asalnya adalah Al-Izhar. Ini hukum asalnya. Dan telah kita jelaskan bahwasannya dipalingkannya dua huruf yang bertemu dari hukum asalnya ini, apakah dipalingkan kepada Al-Idgham atau dipalingkan kepada Al-Ikhfa atau dipalingkan kepada Al-Qalb, itu dipalingkan maksudnya apa? Untuk mendapatkan pengucapan yang lebih ringan dan mudah ketika mengucapkan dua huruf yang bertemu tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa diikuti? Baik. Nah, sekarang kita lihat prakteknya. Nah, sekarang nun sukun ketemu ya, hukumnya apa? Idgham kan? Berarti izhar akan dipalingkan dari izhar kepada apa? Kepada idgham. Tidak lagi kembali kepada hukum asal, namun akan dibaca dengan hukum apa? Al-idgham. Dan telah kita jelaskan maksudnya ini dipalingkan dari hukum asalnya adalah untuk mendapatkan pengucapan yang mudah dan lebih ringan di lisan. Nah, sekarang antum coba. Antum baca man ya'mal ini, antum keluarkan, kita baca sesuai dengan hukum asalnya. Apa maknanya izhar? Apa maknanya izhar? Berarti kita mengeluarkan huruf nun sesuai dengan makhrajnya, dengan bikin pula huruf ya sesuai dengan makhrajnya. Kan begitu? Ya, sekarang kita coba. Man ya'mal, man lisan, ujung lisan mengetuk gusi-gusi. Man, kemudian mengeluarkan huruf ya pada makhrajnya. Ya, man ya'mal. Dibandingkan dengan kita idghamkan nun ini kepada ya, kita katakan man ya'mal. Coba antum buktikan sendiri, masing-masing bat meresapi ya, sentrasinya dimunculkan. Masing-masing baca. Man ya'mal. Ayo. Man ya'mal. Sekarang kita bandingkan ketika kita idghamkan nun ini kepada ya. Man ya'mal. Mudah mana? Idgham kan? Mudah kan? Man ya'mal. Gak mesti lidah itu bekerja keras dua kali. Gerak ke atas. Mengetuk makhraj nun, mengetuk makhraj ya. Capek energi. Nah, daripada buang-buang tenaga, mending diidghamkan saja. Lebih ringan. Man ya'mal. Fahami? Nah. Dengan demikian berarti kita sudah paham apa maksud para ulama mengatakan berpalingnya sesuatu dua huruf yang bertemu dari hukum asalnya kepada hukum yang lainnya itu adalah untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Al-ashal. Mendapatkan bacaan yang pengucapan yang lebih mudah. Faham ya? Nah, sekarang perhatikan pada contoh. Nun sukun bertemu alif, hamzah. Nun sukun bertemu hamzah. Tadi kan kita katakan kalau ada dua huruf yang dipalingkan itu akan mendapat dengan tujuan untuk mendapatkan bacaan yang lebih mudah dan ringan. Nah, sekarang nun sukun bertemu hamzah ini mau dipalingkan ke mana? Mau dipalingkan ke idgham? Bisa? Mau jadi suara apa? Mau dibaca apa ini? Hah? Secara makna kan enggak akan terpahami juga kalau kita kata ma'aman, ma'aman, ma'aman. Baru bisa jadi salah paham. Maksud itu man aman, siapa yang beriman? Ma'aman. Jadi kalau ma'aman jadinya ya, bersama siapa? Maknanya. Secara makna kan rusak dia. Demikian pula. Kemudian dipalingkan kepada ikhfa, iqlab diganti dengan apa ini? Mim. jauh sekali. Nah, berarti ya demikianlah ikhwah tentunya. Baik, berarti pada bacaan pada dua huruf yang bertemu nun sukun bertemu dengan hamzah dan huruf-huruf halqiyah yang lainnya, bacaan yang paling mudah untuk ini adalah al-izhar. Paham? Paham ya? Khusus untuk ini dia bacaan yang paling mudah, ya ini sudah. Kalau seperti paling mudah bagaimana? Karena kita mampu meleburkannya, sehingga kita katakan idgham paling mudah. Difaham ya? Nah, apa begitu? Baik, ini alasan pertama. Mengapa nun sukun ataupun tanwin bila bertemu dengan huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf yang makhrajnya keluar dari tenggorokan, maka hukumnya adalah al-idhar. Jawabannya apa? Karena itulah cara yang paling mudah untuk membaca nun sukun ataupun tanwin yang ketemu dengan yang bertemu dengan huruf-huruf halqiyah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, alasan kedua. Alasan yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah dari sisi makhrajnya. Ya. Makhraj nun itu berada di ujung lidah. Ya. Dan huruf-huruf halqiyah makharij hurufnya berada di tenggorokan. Jarak antara tenggorokan dan ujung lidah ini jauh. Coba lihat, perhatikan. Dari sini mulut, lidah ke tenggorokan. Jauh jaraknya. Memiliki masafah. Ya, jarak yang jauh. Nah, karena jauhnya jarak antara kedua makhraj, sehingga enggak mungkin untuk dileburkan. Sehingga terjadi proses idgham ataupun ikhfa ataupun iqlab, enggak mungkin. Kalau nun sukun dengan ya itu dekat makhrajnya. Perhatikan contoh itu. Nun sukun dengan ya. Nun sukun di mana? Ujung lidah. Ya di mana? Di wasatul lisan. Dari sini perhatikan. Nun man ya'mal itu makhrajnya dari sini ujung lidah dengan wasat. Dekat sehingga mudah untuk dileburkan. Nah, sekarang antum gambarkan bagaimana nun sukun dileburkan kepada makhraj yang jauh di tenggorokan, enggak mungkin bisa. Oleh karena itu enggak berlaku lagi, enggak akan bisa hukum yang muncul dari pertemuan nun sukun dan huruf-huruf halqiyah itu dari selain al-izhar, enggak akan mungkin. Pahami, enggak mungkin diidghamkan, enggak mungkin diikhfakan, enggak mungkin diiqlabkan atau diqalbkan, enggak mungkin. Fahami. Paham ya? Nah, oleh karena itulah ini sebabnya. Ya, mengapa pertemuan antara dua huruf nun sukun ataupun tanwin dengan huruf-huruf halqiyah hukumnya adalah idgham. Paham ya? Nah, ini sengaja ya yang seperti ini disampaikan kepada antum. Karena kita para thalabul ilm ya, harus mengerti seluk-beluknya. Alasannya, sebabnya, asalnya demikian, terus paham. Jadi gak seperti kadar orang-orang awam saja. Ya kalau di hadapan kita orang awam cukup dikatakan nun sukun ketemu hamzah, idhar, baca demikian selesai. Tanpa mengerti mengapa ini harus idhar, mengapa demikian seperti penjelasan kita tadi, gak mesti. Ya, tapi karena kita di hadapan anak para thalabul ilm. Nah, ini harus paham. Nah, sehingga bila ada yang bertanya, ini kenapa ya? Kenapa enggak idgham saja hukumnya? Kita bisa menjelaskan. Fahami? Baik. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, itulah alasannya mengapa nun sukun ataupun tanwin bila bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf halqiyah maka hukumnya adalah al-idhar. Pahami semuanya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Fa idza waqa'a harfun minha ba'da nun as-sakinati sawa'un fi kalimatin aw kalimatain aw ba'da tanwini wa la yakunu illa fi kalimatain wajib al-idhhar wa yusamma idhharan halqiyan. Nah, kenapa idhharan ini mansub? Dak Ustaz Ahmad. Yusamma idhharan halqiyan. Kenapa mansub di sini? Hah? Maf'ulun bi dari sama santa. Maf'ulun bi berapa ini? Kedua. Kedua, karena naibul fa'il itu asalnya apa? Maf'ulun bi kan? Nah. Baik. Yang kedua. Ya. Yusamma idhharan halqiyan. Baik, kita kembali. Fa'idha waqa harfun. Apabila didapati satu huruf dari huruf-huruf halqiyah tersebut, didapati setelah adanya nun as-sakinah, sama saja apakah keadaan itu didapati pada satu kata, terkumpul dari satu kata, atau pada dua kata, atau didapati salah satu huruf dari huruf-huruf halqiyah setelah nun, setelah tanwin sebelumnya, dan yang seperti ini wala yakunu illa fi kalimatain, yang seperti ini tidaklah terjadi kecuali pada dua kata, maka hukumnya apa? Wajabal idhar, wajib mengizharkannya. Alasannya apa? Ya tadi itu penjelasan yang tadi disebutkan tadi ya. Dan ini disebut dengan izhar apa? Halqiyan. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya pelajaran tajwid ini pelajaran yang sangat sesuai dengan akal kita. Dia pelajaran yang sesuai dengan rasio. Ma'qul pelajarannya, bukan tiba-tiba jadi begitu saja tanpa ada alasan, enggak. Ya. Ini kalau kita belajar lebih detail tentang ilmu tajwid tersebut, kita akan bisa memahami dan merasakan lezatnya ilmu tajwid itu. Ya, demikian. Nahu wa dzalika nahu yan'auna rasulun amin yanhauna wa likulli qaumin had man 'amil hakimun 'alim min hasanatin. Nah, contoh yang auna ini contoh pertemuan nun sukun dengan hamzah pada satu kata. Nah, man amila ini contoh pertemuan nun sukun dengan ain pada dua kata. Ya. Nah, rasulun amin. Ini contoh dari tanwin yang bertemu dengan hamzah pada dua kata. Karena enggak mungkin bertemu antara tanwin dengan huruf-huruf setelahnya pada satu kata, itu enggak mungkin. Iya kan? Enggak mungkin ada tanwin di tengah huruf, itu enggak mungkin. Enggak ada sejarahnya itu. Ya. Mesti pertemuan ini dari berapa? Dua kata. Ya. Baik. Ghafurun halim min ghillin azizun ghafur min khair yawma idzin khashi'ah. Baik. Alamatul izhar fi dhabtil mushaf asy-syarif. Tanda izhar pada mushaf asy-syarif. Terkhusus pada mushaf cetakan Madinah. Ya. Bagaimana tanda bacaan izhar? Tandanya alamatu izharin nuni sakinati fi dhabtil mushafi hiya wad'u ra'sil kha'i min ghairi nuqtatin hakadha fawqan nuni kama huwa zahirun fil amthilati sabiqati. Tanda izhar, tanda pengizharan nun as-sakinah pada penulisan mushaf adalah dengan meletakkan ra'sul kha, dengan meletakkan kepala dari huruf kha dengan tanpa meletakkan titiknya. Hakadha. Coba lihat di situ kan ada ya. Nah, di atas yang diletakkan di atas nun sebagaimana yang nampak jelas pada contoh-contoh yang ada. Nah. Wa alamat idhari tanwin tarakubul harakain harakatain hakadha, dan tanda izhar pada tanwin adalah dengan meletakkan dua harokat secara tepat satu di atas yang lainnya. Hakadha, seperti yang disebutkan. Baik. Ya. Nah, kembali kepada layar kita, yang dari kitab sudah kita baca. Insyaallah semua sudah paham ya. Nah, sekarang kita cari tambahan-tambahan faedah yang penting untuk kita ketahui. Nah, sini disebutkan tuzharu nun sakinatu wa tanwinu idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil halq sitta wa hiya al hamzatu wal ha'u wal 'ainu wal ha'u wal ghainu wal qa'u. Sebelum kita lihat pada contoh, sini ada hamzah, al ha, ain, demikian al ha, ghain dan qa. Contoh untuk nun sakinah dan tanwin. Baik, kita baca sama-sama. Ya, ingat dengan tanpa memanjangkan suara gunnahnya. Ya, dengan tanpa memanjangkan suara gunnahnya. Ada gunnahnya enggak? Ada, tapi tidak dipanjangkan. Nah, dan gunnahnya di sini dia angkos, naqisah. Nah, derajatnya yang ketiga, naqisah. Ya. Baik. Kita baca sama-sama contoh dari masing-masing huruf al-halqiyah. Nah. Man aman. Man keluar guna dari khaisum dengan tanpa memanjangkannya. Man aman. Kaffarin azim. Contoh untuk hamzah. Berikutnya ha. Min had. Min had. Nah, sehingga salah kalau orang baca min had gitu aja. Min had, min had, tanpa mengeluarkan gunnahnya. Juga salah min had. Panjangkan dari panjang kuning semestinya. Qaum min had. An'amta. An'amta. Panjang gunnah nun dan mim pada an'amta itu sama. An'amta. Sami'un alim. Sami'un alim. kan ainin. Sami'un alim. Wanhar. Sekarang contoh pada ha. Wanhar. Ra mengalir suaranya sedikit. Sifat apa ini? Sifat apa? Mengalirnya suara ra sedikit. Ketahuan enggak pernah merojak. Jujurlah untuk selamanya. At-tawa tawassut ya. Wan har har ya, ditebalkan. Wan tadi dari sinilah nun. Nah. Wan har. Ayo. Baca. Alimun hakim. Berikutnya ghain. Fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Ingat bun kita mengucapkan waw sukun mat ya, dibersihkan dari gunnah. Nah, jangan dicampur suara mat dengan gunnah. Ya, kita para thullabul ilm harus orang pertama ya, mengamalkannya dan mencontohkannya, mengajarkannya kepada masyarakat kita. Ya, dibersihkan. Fasayun ghidun. Aywa. Fasayun ghidun. Majukan mulut. Ma'an ghadaqa. Ma'an ghadaqa. Nah, di sini ada ghadaqan. Kalau kita waqaf alaiha, maka kita baca ala ala apa? Ala al-fath. Ghadaqa. Jangan dibaca, jangan ala sukun. Ghadaq. Nah, salah. Baik, itu contoh kha. Min khair. Min khair. Min khair. Karratun khasirah. Karratun khasirah. Nah, baik, begitu contoh-contoh dari bacaan al-izhar. Ya. Nah, yang terpenting diperhatikan pada bacaan al-izhar tetap mengeluarkan suara gunnah namun tidak dengan menambah panjang suara gunnah tersebut dari panjang yang semestinya. Berikutnya alamatu idharin nun sakinah fi dhabtil mushafi, tanda mengidharkan nun sakinah dalam tulisan mushaf. Bagaimana tandanya kita mengetahui bacaan ini bacaan idhar? Ini cara ini sangat efektif bermanfaat bila kita ajarkan keluarga kita yang awam. Kalau dia membuka mushaf, nah, kalau tanda seperti ini, katakan ini bacaan izhar. Enggak perlu dia kemudian sibuk-sibuk menghafalkan huruf-huruf alqiyah. Nah, seperti kita, tugas kita harus dihafalkan itu. Kalau orang awam cukup dengan tandanya saja kamu baca seperti ini, selesai. Cara cepat. Ya. Nah. Dengan dari tanda-tanda kita mengetahui oh ini bacaan seperti ini dibaca izhar. Bagaimana itu tanda dari izhar dalam mushaf? Yaitu dengan wad'u ra'sil kha, dengan meletakkan kepala huruf kha min ghairi nuqtatin, dengan tanpa membubuhkan titik pada huruf kha tersebut seperti ini, lihat. Ya. Fawqa nun, yang diletakkan di mana ini? Di atas, tepat di atas nun. Nah, Baik. Nah, disebutkan tadi adalah apa? Tanda dari bacaan izhar itu adalah dengan meletakkan kepala kha dengan tanpa titik diletakkan tepat di atas huruf apa? Nun. Nah, sehingga ini tanda ini sebagaimana yang kita ketahui bersama ikhwan fillah rahimakumullah itu asalnya kepala huruf apa? Kha. Nah, pernah ana singgung ini ya. Kha kan demikian ya. Potong kepala ya, pancung. Nah. Ya. Potong kepalanya. Ya. Kemudian hilangkan titiknya. Ya. Dengan terus berkembangnya penulisan sehingga menjadi seperti ini saja. Paham ya? Kepala kha ini ya. Kepala kha yang dipotong ini asal katanya terambil dari kata khafif. Dari kata itulah diambil huruf kha-nya, dipotong kepalanya, dikasih ke izhar. Paham ya? Nah, dari kata apa? Khafif. Nah, ini dia. Coba yang berisi gitu nah. Coba di ada yang baru sini. Kalau bisa berwarna ya. Ada warna merahnya juga kalau ada nanti pertemuan berikut. Jadi isi dulu supaya jelas. Nah, asal kata dari apa? Dari kata khafif. Nah, diambil dari kata ini. Ininya diambil, kho-nya ini. Kepalanya ini diambil nih. Ini dihapuskan. Diambil dari kata ini. Paham? Ini dihapuskan. Nah, jadilah tanda apa? Untuk tanda izhar yang diletakkan pada nun sukun. Paham? Ini asal usulnya. Siapa pertama kali yang membuat tanda untuk izhar demikian? Ya. Dia adalah Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi Al-Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi rahimahullah. Nah, beliau inilah yang pertama kali diketahui dalam literatur kitab-kitab tajwid, orang yang pertama kali membuat tanda dari apa? Tanda izhar dengan bentuk seperti ini. Itu diambil dari kata khafif, potongan kepala kha. Siapa dia? Dia adalah Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahi. Paham? Nah, jadi ada asal usulnya juga, ada sejarahnya. Ada nilai sejarahnya. Ya, enggak datang begitu ya, tiba-tiba itu diadakan gitu saja. Enggak. Paham ya? Ini kalau dicampur jahe bagus. Campur jahe. Coba lihat di koperasi. Nanti aja, enggak sekarang. Baik ya. Nah, sehingga ini dia. Tanda dari apa? Bacaan izhar di dalam mushaf. Dengan contoh, man aman min had. Nah, sehingga apabila kita melihat dalam mushaf Al-Quran, ya, ada tanda yang seperti ini pada dua huruf yang bertemu, maka nggak usah repot-repot menghafal nun sukun ketemu hamzah, hukumnya izhar, nun sukun ketemu ain, hukumnya izhar. Cukup lihat saja nah tanda ini, simple sekali. Kalau terdapat tanda seperti dalam mushaf, berarti dibaca apa ini nunnya? Izhar, selesai. Paham ya? Nah, ini kenapa di akhir-akhir disebutkan ini supaya ini kalau yang berat-berat ditaruh di akhir yang ringan-ringan malah nggak mau belajar nanti. Udah dapat yang mudah. Ya, jadi sengaja taruh di belakang nih supaya yang berat-berat dulu dikasih. Baik. Nah, berikutnya alamatu izhari tanwin. tanda mengizharkan tanwin. Nah, perhatikan. Sini ada faedah yang bagus, ya. Nah. Wa alamatu izhari tanwini taraqubul harakatain. Tanda mengizharkan bacaan tanwin dalam mushaf itu adalah dengan meletakkan dua harokat yang saling sejajar satu di atas yang lainnya. Dua harokat berarti ada rincian dari dua harokat ini. Kenapa ada rincian? Karena nggak akan mungkin satu huruf memiliki lebih dari satu harokat, nggak mungkin ya. Berarti dua harokat yang terdapat dalam satu huruf itu ada rinciannya. Paham ini? Nah, yang pertama harokatul harf wal harokatul dalati ala tanwin, yang tadi kita bahas pertama. Paham ya? Nah, hakadha, maka bentuk tanwin, perhatikan bentuk tanwin yang dibaca al izhar dalam mushaf itu dia saling detakkan, saling memangku satu dengan yang lainnya, yang satu diletakkan di atas dengan secara sejajar. Tidak yang satu lebih maju dari yang lainnya. Perhatikan ini. Ya, ini apa ini? Dhammatain kan? Yang satu tepat letakkan di atas yang bawah. Yang kedua, demikian pula ini. Fathatain. Yang satu tepat letakkan di bawahnya. Ini juga yang di atas tepat letakkan di bawahnya. Ya. Nah, inilah tanda dari tanwin yang dibaca izhar dalam mushaf. Ya, sehingga tandanya apa? Taraqqubul harakatain. Taraqqubul harakatain, fathatain. Nah. Ya. Kasratain. Dhammatain. Ya. Dia letakkan sejajar dia. Sejajar. Tidak diletakkan satu yang satu lebih maju, tidak seperti ini. Hah. Nanti akan berbeda ini. Akan ini tanda untuk hukum yang lainnya. Nah, sehingga menempatan ini saja itu memiliki makna. Coba lihat bagaimana dalamnya ya para ulama kita membuat tanda seperti ini. Ya? Ini baik, enggak ada maknanya. Nah, kalau dia lebih yang di bawah lebih maju daripada yang di atas, ini akan lagi ada maknanya. Tapi kalau untuk izhar pada tanwin, dia sama, ini letakkan sama. Fahami? Paham ya? Baik. Nah, telah kita jelaskan tadi ya bahwa tidak akan ada satu huruf memiliki berapa? Dua harokat itu nggak ada sejarahnya, tidak ada ceritanya, ya kan ada. Ya, nah sekarang bagaimana dengan tanwin? Bukankah di atas nun itu ada seperti contoh alimun hakimun, ya? Naam, alimun hakimun. Naam, ya. Atau tan, contoh yang lainnya ya. Fathatain. Naam. Gak akan mungkin ada satu huruf memiliki dua harokat. Satu huruf itu tidak lebih harokat yang ada pada dari satu harokat. Nah, sekarang bagaimana yang secara zahir ada dua? Nah, ini dari rinciannya. Yang pertama ini untuk apa? Harokat untuk hurufnya, yang kedua ini untuk apa? Tanwin. Nah, itu tanwin. Paham ya? Nah, tanwin itu hakikatnya apa? Nun sukun. Tanwinnya hakikatnya nun sukun dia. Nah, oleh karena itu, lihat di sini faedah yang Anda inginkan. Nun ini akan nampak pada tanda dhammatain. Ya. Tanda dhammatain, tanda tanwin un pada pada bacaan izhar itu dibuat seperti ini. Kalau ini fathatain ya, fathah fathah, kan gitu. Kalau ini dhamma, kalau ini kasratain, kasrah kasrah. Sekarang ini kenapa kok ada ini nih? Hah? Kenapa enggak dhamma saja dua-dua begitu seperti ini? Kenapa untuk tanwin yang dibaca izhar itu seperti ini? Ada ininya. Nah, jawabannya harokat kedua itu tadi katakan apa? Tanwin, hakikatnya apa? Nun sukun. Nah, itu nampak di sini. Ini adalah nun sukun yang dibalikkan ini. Nah, ini dia rahasia. Ini bukan dhammah ini. Bukan asal saja, ini nun sukun yang dibalikkan. Karena dia merupakan harokat kedua yang menunjukkan tanwin, dan tanwin itu asalnya nun sukun. Paham sudah? Nah, sehingga enggak sembarangan lagi dibalikkan, ini kan model saja Ustaz. Khot saja itu. Enggak, itu ada maksudnya itu. Ya. Nah, itu ternyata nun sukun itu coba. Nah, fadhol. Ternyata nun sukun yang dibalikkan itu. Karena kan sama enggak ada ciri-ciri dhammatain juga kan? Iya. Baik, nah demikian. Ya. Nah. Ini faedahnya. Baik, nah sehingga ikhwani fillah rahimakumullah untuk tanwin dalam mushaf yang dibaca izhar itu dengan apa? Tarakkubul harakatain, dengan meletakkan dua harakat yang saling sejajar, satu tepat di atasnya, di atas yang berikutnya, yang kedua. Nah, seperti ini kan tepat ini. Enggak kemudian satu lebih maju seperti yang tadi itu, enggak. Nah. Ya. Ini bacaan apa? Ini untuk tanda tanwin yang dibaca izhar dalam mushaf. Paham ya? Baik. Sama-sama kita baca. Alimun hakim. Ayo. Alimun hakim. Azaban alima. كفار أثيم كفار أثيم. Nah, ini contoh untuk dhammatain, contoh untuk fathatain, contoh untuk kasratain. Paham ya? Dengan demikian selesai. Selesai pembahasan al-izhar. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau tanyakan? Dari pembahasan sejak awal tadi. Fadhol, kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut. Yang kurang dimengerti atau kenapa kok begini atau kenapa kok begitu. Fadhol. Yusuf. Kenapa? Enam. Coba dilihat Yusuf. Tanda yang mana dipakai? Karena penulisan mushaf itu berbeda-beda sesuai dengan cetakan. Coba bawa ke sini. Baik. Sejatinya ini sekedar penulisan saja ya. Nah, tapi tetap dia mengacu kepada ini, tarakkubul harakatain. Ya, apakah taruh di atas atau di sampingnya, apakah dengan bentuk yang tadi di sini? Itu sekedar penulisan saja. Artinya di sini apa? Kalau kita dapat domatirnya seperti ini, kita dapat ilmu yang lebih. Ternyata ini adalah apa? Nun sukun yang dibalikkan. Paham ya? Yang cetakan Madinah ada yang punya? Mushaf cetakan Madinah. Ada yang punya? Ini kan Beirut ini. Ini beda dengan cetakan Mushaf Madinah. Tempat-tempatnya pun beda. Ini kalau menghafal lu jangan suka tukar-tukar mushaf. Tertukar juga nanti hafalannya. Ya. Itu pesan para ulama kita. Kalau ada satu ini sudah ini bawa seumur semati. Seumur sehidup. Ya, karena berat nanti itu. Kalau sudah banyak hafalannya, apabila selesai merujaannya susah karena tempatnya berbeda dia. Nah. Ya. Coba nanti cek Al-Qur'an Mushaf Utsmaniyah cetakan Madinah. Ada di pondok, di masjid ada. Nah, itu coba dicek apakah bagaimana dia bentuknya seperti ini atau kemungkinan besar karena Anda belum lihat juga seperti ini. Ya. Bagaimana yang disebutkan tadi bahwa ini hanya saja bentuk cara menuliskannya saja. Yang jelas patokannya apa? Kalau tanwin itu dibaca izhar apakah itu dhammatain kasratain ataupun fathatain, fathatan kasratain itu dengan apa? Tarakkub harakat. Apa makna tarakkub harakatain? Satu harakat diletakkan sejajar di bawah harakat yang kedua. Paham ya? Nah, dari jenis dua harakat ini sudah paham ya? Satu harakat untuk hurufnya dan yang satu harokat untuk apa? Tanwinnya. Dipahami? Baik. Izhar selesai. Kemudian idgham. Idgham. Kemudian iqlab. Kemudian ikhfa. Baik. Insyaallah semoga pada daurah keempat ini kita bisa menyelesaikan satu kitab yang kita rencanakan bismillah. Naam. Ada yang bertanyakan? Tidak ada, kita lanjut ya. Karena sudah jadwal 9:30. Baik, kita lanjut pada al-faslu tsani. Al-faslu tsani al-idghamu. لغة الإدخال kata al-idgham bila dilihat makna dari kata tersebut secara bahasa maka maknanya adalah al-idgham memasukkan sesuatu itu makna idgham meleburkan sesuatu itu makna dari al-idgham Ma'khudun min qawli al-Arab adghamtu al-lijama fi famil faras. Kata al-idgham ini ataupun makna al-idkhal afwan al-idkhal memasukkan sesuatu kata ini terambilkan dari ucapan orang-orang Arab ketika mereka mengatakan adghamtu. Nah, lihat. Adghamtu di sini maknanya adkhaltu. Adghamtul lijam. Apa lijam? Lijam itu pengikat mulut kuda. Ya, kuda itu kalau dikasih pelananya mesti ada pengikat mulutnya kan? Untuk mudah diarah-arahkan gitu ya. Sebagai tali kekangnya. Nah, itu kan dimasukkan ke dalam mulut kuda kan? Nah, itu namanya apa? Proses pemasukan itu namanya idgham. Ai adkhal, adkhaltu. Naam, adkhaltu lijama fi famil faras. Aku memasukkan alijam, tali kekang kuda ke dalam mulutnya. Nah, berarti nah lihat di sini. Orang-orang Arab ketika mengatakan ungkapan seperti ini, mereka menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa adgham yang bermakna al-idkhal. Berarti secara bahasa idgham itu maknanya apa? Al-idkhal, memasukkan sesuatu, meleburkan sesuatu. Fahami? Ya. Nah, kemudian nah sebelum Anas lupa, mungkin dulu pernah Anas sampaikan juga mengapa para ulama itu setiap pembahasan mesti ketika menyebutkan ta'rifat, kita menyebutkan definisi-definisi, mesti menyebutkan definisi secara bahasa baru kemudian secara istilah. Kenapa ini mesti dua perkara ini disebutkan? Karena keduanya memiliki keterkaitan secara makna. Makna yang ada pada maknanya secara bahasa itu pun ada pada maknanya secara istilah. Paham ya? Nah, sekarang kita mau lihat makna kata idgham secara bahasa, yang makna idkhal, bagaimana itu ada pada makna idgham secara istilah. Nah, dijelaskan selanjutnya. Wasfailahan. Adapun idgham secara istilah, maka idgham itu adalah isalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan katsani yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Nah, lihat di sini ada potongan-potongan kalimat. Ini harus dipahami bersama. Setiap penggalan-penggalan kalimatnya. Nah, al-idgham secara istilah maknanya adalah isal. Isal maknanya menyampaikan, tapi lebih tepat kita artikan meleburkan. Nah, menyampaikan huruf yang sukun, dengan bahasa lain meleburkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat. Ketika telah dileburkan, maka huruf yang pertama tadi hilang, habis, lenyap sudah, karena telah dileburkan kepada huruf yang berharokat. Maka bihaitsu yasirani harfan wahidan, setelah terjadi proses peleburan tersebut, maka akan menghasilkan huruf yang satu musyaddadan yang bertasydid katsani, seperti huruf yang kedua. Nah, ini dengan contoh, dengan penjelasan akan jelas. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada makna idgham secara bahasa tadi. Maknanya apa? Idkhal kan? Nah, sekarang coba kita lihat makna idgham secara istilah. Isal itu idgham juga maknanya. Nah, berarti jelas di sini ya keterkaitan antara dua makna, baik secara bahasa maupun secara apa? Istilah. Baik. Kita perhatikan satu-satu. Perhatikan ya. Yang belum difahami segera ditanyakan. Nah, anak pinginnya antum bisa ngikuti pelajaran itu. Berhenti, antum faham. Maju lagi, berhenti, faham. Begitu. Faham ya? Baik. Kita harus terkiz. Nah, istilahan isalu harfin sakinin biharfin mutaharrik. Idgham secara istilah apa maknanya? Maknanya adalah meleburkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat. Berarti ada dua huruf. Contoh. man ya'mal. Nah, man ya'mal. Mana syahid dari sini? Syahid dari sini adalah huruf nun yang sukun, anggaplah sukun, dan huruf ya setelahnya berharokat. Nah, idgham itu adalah memasukkan, meleburkan huruf yang pertama, ini pertama, ini kedua, meleburkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Meleburkan huruf yang pertama yang sukun kepada huruf yang kedua yang berharokat. Nah, ketika dileburkan, ya, maka akan menjadi satu huruf. Nah, ya, prosesnya, huruf yang kedua ini huruf apa? Huruf ya. Nah, prosesnya nun sukun ini dileburkan menjadi huruf ya. Karena setelahnya itu huruf ya, maka dia dileburkan kepada huruf ya. Dia dimasukkan kepada huruf ya, diganti kepada huruf ya, dileburkan kepada huruf apa? Ya sukun. Ini proses tahapan pertama. Sudah? Nah, berarti setelah dia ini, nun tadi ini sudah dileburkan kepada huruf yang kedua yaitu ya, dan menjadi ya sukun yang baru lagi, ya sukun, itu dileburkan ke sini. Nah, berarti kan bertemu ya sukun dengan ya berharokat. Ini proses kedua. Ini proses pertama. Ini proses kedua. Sudah? Nah, ketika sudah bertemu ya sukun dengan ya yang berharokat, ya, maka dia akan menjadi satu huruf. Yaitu huruf ya yang bertasydid. Ini proses yang ketiga. Menjadi huruf ya yang bertasydid. Naam. Ya. Yasirani harfan wahidan musyaddadan, yang diberi tasydid musyaddadan katsani, seperti huruf yang kedua ini, seperti huruf yang kedua. Sehingga nun ini akan dileburkan kepada huruf yang kedua. Namun prosesnya melalui tiga tahapan ini. Faham? Sehingga menjadilah ya bertasydid. Ini ya prosesnya apa? Proses ya yang telah menjadi peleburan padanya. Faham ya? Nah, semua huruf, perhatikan kaidahnya. Semua huruf yang akan mengalami proses peleburan, ya, itu persyaratannya huruf pertama itu mesti sukun dulu. Harus sukun. Dan persyaratan yang kedua, huruf yang kedua itu harus berharokat. Apakah dengan fathah, dengan dhamma, ataupun dengan kasrah. Faham? Ini prinsipnya. Ini kaidahnya. Kalau dua-duanya berharokat, tidak akan bisa. Diidghamkan. Dileburkan. Faham ini? Faham ya? Nah, sehingga demikian. Nah, taib. Kita kembali. Lihat kitabnya masing-masing. Ya. Wastilahan isalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin. Nah, meleburkan, lihat prosesnya yang pertama di sini. Meleburkan huruf yang sukun kepada huruf, kepada jenis huruf yang kedua. Berarti ini dilebur, dirubah menjadi ya. Harokatnya apa ini? Sukun. Nah, ini proses yang pertama. Ya. Kemudian setelah dia sukun, dia akan bertemu dengan huruf yang kedua. Ya, dan dia berharokat. Nah, kemudian dijadikan satu sesuai dengan jenis dari huruf yang kedua tadi. Itu apa? Huruf ya. Sehingga menjadilah ya musaddadah dan berharokat. Faham ya? Difahami ini? Jadi prosesnya nun itu dirubah dulu kepada huruf yang kedua, jenis huruf yang kedua, namun tetap dia sukun. Nah, ketika telah bertemu huruf yang sejenis, satunya berharokat, satunya sukun, satunya berharokat, maka akan bisa dileburkan yang sukun kepada yang berharokat, maka menjadi satu huruf dari jenis yang kedua dan bertasydid. Paham ya? Itulah proses dari apa? Pengidghaman dua huruf. Paham ini? Nah. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, bila perhatikan, bila kita dapati ada sebuah huruf yang bertasydid, ya, huruf yang bertasydid, maka kita ketahui bahwasanya ini sejatinya ada berapa mim di sini? Hah? Ada dua, mim yang sukun dengan mim yang berharokat. Nah, sekarang harokatnya ini diambil dari mana? Harokat dari huruf yang berharokat sebelumnya. Kenapa sekarang dibaca ya berfatah? Karena yang huruf yang kedua dia berharokat fatah, tinggal memindahkan harokatnya saja. Difahami? Paham ya? Baik. Nah. Ya, kembali ke kitabnya. Isalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bi haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan katsani, meleburkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharakat. Ya, dengan menggantikan huruf yang sukun tersebut dengan huruf yang dileburkan dengan jenisnya. Ketika telah bertemu dua jenis huruf yang sama, yang satunya sukun, yang satu berharokat, baru kemudian yasirani harfan wahidah, baru akan menjadi satu huruf yang musyaddadan, bertasydid katsani, dari jenis huruf yang kedua, yaitu huruf yang berharokat tadi. Paham ya? Nah, ini penggalan sampai di sini. Kita lanjutkan pada penggalan berikutnya. Perhatikan, ini penting ini. Apa makna yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'an wahidatan? Apa maknanya terangkat makhraj? Yartafi'ul makhraj. Terjemahannya apa ini? Terangkat makhraj dari keduanya, atas keduanya. Apa keduanya ini? Yang sukun dengan yang fathah tadi, yang berharakat tadi, irtifa'an, irtifa'atan wahidatan. Wahidatan, dengan sekali pengangkatan saja, dengan sekali penyebutan makhraj saja. Itu maknanya, irtifa'atan wahidatan, dengan sekali penyebutan makhraj. Ya, perhatikan. Pada contoh man ya'mal saja, ya. Nah. Perhatikan ini, coba dilihat. Ini penting ini ya. Naam. Yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidah. Naam. Kemudian ta'rif berikutnya, makhraj akan terangkat dengan sekali saja ketika sudah terjadi peleburan, proses peleburan tersebut. Apa maksudnya makhraj terangkat sekali saja? Nah, perhatikan. Kalau nun sukun bertemu dengan ya sebelum terjadi proses idgham, itu berapa kali kita mengucapkan, berapa kali makhraj akan mengetuk huruf? Dua kan? Pertama untuk nun dan pertama untuk apa? Untuk ya man. Nah, lihat. Man turun lagi. Yang kedua untuk apa? Ya man ya man man ya man ya'mal. Ini namanya dua kali angkatan makhrajnya. Makhraj dua kali mengetuk. Nah, sekarang pada proses idgham, ketika dua huruf yang sukun kepada huruf yang berharakat telah dileburkan, maka makhraj hanya sekali saja mengangkat. Makhraj akan sekali saja disebutkan. Ya, diketuk. Nah, sehingga apa? Pada bacaan man ya'mal, ketika sudah dileburkan nun ini, maka menjadi apa? Man ya'mal. Nah, dari mim langsung kepada ya, mai, enggak lagi man ya'mal, man ya'mal. Nah, ya, akan lebih jelas pada contoh ini. Wal yaktub bainakum. Surat apa ini? Wal yaktub bainakum. Nah, perhatikan. Di sini ada dua ba, ini syahid kita ini. Ada dua ba. Ba yang pertama apa? Sukun. Ba yang kedua apa? Berarti kan terjadi proses idgham padanya. Berarti kan secara bacaan kita baca waliyaktub bainakum. Nah, perhatikan. Ini rahasianya lagi nih, perhatikan. Waliyaktub bainakum. Ketika mengucapkannya, ketika sudah dilebur, ya, makhraj yang sekali saja bergerak. Namun untuk dua harokat tadi. Sekarang lihat. Sekarang kan dilebur ya. Ya. Kita baca waliyaktub bainakum. Bibir tidak mengucapkan dua kali. Enggak ada orang baca waliyaktub bainakum. Adakah orang baca ini dibaca dulu baknya, baru kemudian bak domahnya waliyaktub. Kan bak itu di mana keluarnya? Baina bibir ya. Baina syafatain, baina bibir. Nah, baina syafatain ya. Nah. Ya. Enggak ada orang baca ini waliyaktub bainakum. Seharusnya kan begitu ya. Namun karena kedua ba ini satunya dhamma, satunya sukun, kemudian berharakat, terjadi proses leburan, idgham. Dan sehingga dibaca waliyaktub. Nah, lihat. Daripada mulut kita dua kali mengucapkan waliyaktub baina. Waliyaktub ba. Ini dua kali ya. Hemat tenaga sekali saja waliyaktub ba. Kan mudah ini ya. Ingat, perubahan dari idhar ke selain idhar untuk apa? Mendapatkan bacaan yang mudah. Sekarang kamu lihat. Buktikan sendiri. Lebih mudah mana? Antum baca ini dengan seperti waliyaktub bainakum. Waliyaktub bainakum dengan waliyaktub bainakum. Lebih mudah mana? Itu kom kan? Nah, sekarang. Apakah kemudian harokat kedua huruf itu akan hilang? Tidak. Sekuen dia. Nah, perhatikan. Waliyaktub. Ketika lisan itu terkatup waliyaktub, ini untuk bak sukunnya. Ini yang inginkan ini. Perhatikan. Waliyaktub. Ini untuk bak sukunnya. Ini dia. Ini yang pertama. Ketika terbuka mulut itu waliyaktub ba. Waliyaktub ba. Ini untuk yang berharokat. Ya kan? Gak ada yang terbuang kan? Semuanya sesuai. Cuma caranya itu. Cara pengucapannya untuk yang lebih mudah, yaitu dengan cara apa? Al-idgham. Dipahami? Ya. Nah, ini akan nampak sekali makna idgham di sini. Ya. Tapi demikian pula tentunya dengan tadi itu. Man ya'mal, daripada kita mengucapkan man ya. Langsung saja, man ya. Nah, itu man ya'mal. Nah. Baik. Ya. Nah, sehingga ini makna dari definisi al-idgham yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Daripada kita mengucapkan makhraj dua kali man ya. Naam, maka dalam idgham itu cukup dengan sekali saja. Makhraj terangkat dengan sekali saja man ya. Dari mim langsung ke ya. Maya, ya, sekali saja. Faham ya? Nah, ini maksud dari yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Inilah faedah dan manfaat dari idgham. Ya, mudah di lisan, hemat waktu, hemat energi. Ya, nah. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan? Pahami semua? Insyaallah ya. Nah. Dengan demikian kita cukupkan dulu sampai di sini sesi yang kedua. Nah, biarlah kita akan sambung pada sesi yang ketiga pada jam berikutnya. Bila tidak ada yang mau tanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا